الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih dalam penjelasan permasalahan yang kedua dalam bab al-imamah, tentang orang-orang yang diharamkan untuk diangkat sebagai imam. Dan telah kita sebutkan tiga poin sebelumnya. Seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi imam terhadap kaum lelaki. Demikian pula seorang imam yang dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan bernajis dan dia mengetahui hal tersebut. Demikian pula yang ketiga, imam seorang al-ummi, yaitu seorang yang tidak pandai membaca al-fatihah. Dan telah kita jelaskan bahwa apabila seseorang disebabkan karena gangguan lisan atau disebabkan karena pengaruh dari bahasa yang bukan berbahasa Arab, dalam keadaan dia telah berusaha untuk memperbaiki bacaannya, namun tetap saja dia tidak mampu membaguskan bacaannya, maka imam yang seperti ini ketika dia menjadi imam, hukum imamnya adalah sah sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kita memasuki poin yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, imamatul fasiqi wal mubtadi', keimamahan seorang yang fasik, seorang yang pelaku maksiat. Misalnya dia gemar minum khamr, atau dia gemar berjudi, atau dia diketahui melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Apakah dia diperbolehkan menjadi imam? Demikian pula halnya seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Apakah sah untuk diangkat sebagai al-imam? Tentunya ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, pembahasan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah ketika kita sholat di belakangnya, bukan dalam hal memilih untuk diangkat sebagai imam sesuai dengan kriteria. Sebab untuk mengangkat seseorang sebagai imam dalam satu masjid, maka tentu kriteria yang sepantasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi tabaraka wa ta'ala, yang berhak menjadi imam adalah aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya kriteria-kriteria yang berikutnya, dan termasuk di antara kriteria tersebut adalah mereka yang lebih mengerti tentang sunnah. Maka pada asalnya seorang ahlul bid'ah, demikian pula seorang yang fasik, tidak sepantasnya diangkat menjadi imam. Namun yang dimaksud di sini, ketika kita memasuki satu masjid sementara imamnya dalam keadaan fasik, seorang imam yang fasik, atau misalnya imamnya dari ahlul bid'ah, apa hukum salat di belakangnya? Kata beliau, la tasihhu salatu khalfahu idza kana fisquhu zahiran. Tidak sah salat di belakangnya apabila kefasikannya itu jelas sekali. Apabila kefasikannya nampak. Wa yad'u ila bid'atin mukaffirah. Lalu dia mengajak kepada bid'ah yang menyebabkan seorang kafir dan keluar dari al-Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah seorang mukmin sama seperti orang yang fasik? Tentu jawabannya, mereka tidaklah sama. Antara seorang mukmin yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan seorang yang mujrim, seorang yang fasik. gemar melakukan perbuatan kemaksiatan, dan termasuk di antara yang fasik adalah ahlul bid'ah. Dan dalam hal ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ada beberapa pembahasan yang penting untuk kita terangkan. Yang pertama, bahwa menegakkan solatul jamaah, demikian pula menegakkan solatul jum'ah, adalah merupakan satu kewajiban. Kewajiban bagi setiap muslim. Meskipun dia solat di belakang seorang yang fajir sekalipun. Seorang yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan sekalipun. Karena tidak diperbolehkan seorang meninggalkan solatul jamaah. Demikian pula solatul jum'ah dengan alasan bahwa imamnya seorang yang fasik. Akhirnya dia tidak mengerjakan solatul jamaah. Dan dia meninggalkan solatul jum'ah. Yang demikian tidak diperbolehkan. Yang demikian tidak diperbolehkan. Berbeda halnya kalau misalnya dia bisa memilih. Ada dua masjid. Yang satu masjid yang menjadi imam seorang yang saleh, seorang yang diketahui berada di atas sunnah. Sementara yang satunya seorang imam dari ahlul bid'ah. Maka tentu memilih imam yang dari ahlus sunnah itu lebih utama daripada memilih imam dari kalangan orang-orang yang fasik atau dari kalangan ahlul bid'ah. Namun kalau misalnya kita berada di satu daerah yang tidak ada masjid kecuali masjid tersebut, lalu kemudian yang menjadi imam itu orang yang fasik atau seorang dari kalangan ahlul bid'ah, maka tidak diperbolehkan seorang meninggalkan solatul jamaah atau meninggalkan solatul jum'ah dengan alasan bahwa imamnya orang yang fasik atau seorang yang berasal dari kalangan ahlul bid'ah. Oleh karena itu termasuk di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah solat. Solat di belakang setiap imam. Apakah imam itu seorang yang taat atau imam tersebut seorang yang fajir, seorang yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan. Disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam aqidahnya, wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Dan kami berpandangan bolehnya salat di belakang setiap orang yang taat, demikian pula seorang yang fajir, seorang yang gemar melakukan kemaksiatan, selama mereka dari ahlul qiblah, selama mereka dari kaum muslimin. Dan kita juga berpandangan untuk menyolati jenazah mereka selama dia itu muslim dari ahlul qiblah, maka disolati jenazahnya bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu ma'asyara alaikum rahimakumullah, tidak diperbolehkan dengan alasan seorang imam fasik ataukah seorang imam ahlul bid'ah lalu kemudian dia meninggalkan solatul jamaah atau solat al-jum'ah. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka solat di belakang orang-orang yang dikenal mereka itu dari kalangan orang-orang yang zalim, seperti halnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau solat di belakang Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ini seorang yang dikenal sebagai seorang yang zalim pada masa kekuasaannya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma solat di belakangnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Demikian pula halnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan beliau tidak berpendapat bahwa salat tersebut harus diulangi. Demikian pula halnya Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau salat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyib. Sementara Al-Walid ini seorang yang gemar minum khamr. Yani seorang yang fasik, gemar minum khamr. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tetap solat di belakangnya. Dan dalam hal ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-a'immatu yusalluna bikum, fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhta'u falakum wa'alayhim. Para imam itu solat memimpin kalian. Kalau mereka benar, mereka mendapatkan pahala dan kalian pun mendapatkan pahala. Apabila mereka salah, maka kalian mendapatkan pahala dan merekalah yang menanggung dosanya. Merekalah yang menanggung dosanya. Maka selama imam tersebut muslim, meskipun dia seorang ahlul bid'ah, meskipun dia seorang yang fasik dan menampakkan kefasikannya, selama dia muslim, maka sah hukum sholat di belakangnya. Dan ini kembali kepada kaidah umum sebagaimana yang telah kita sebutkan, man shahhat salatuhu shahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya, maka sah pula dia menjadi imam. Sah pula dia menjadi imam, kecuali apabila dia seorang wanita, tidak diperbolehkan dia menjadi imam di hadapan kaum lelaki. Demikian pula halnya diperbolehkan seseorang salat di belakang imam masturul hal, di belakang imam yang mastur al hal, yang kondisinya kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui keadaan imam tersebut, apa keyakinannya, apa pemikirannya, ahlul bid'ah kah dia atau dia dari kalangan awam. Itu diperbolehkan sholat di belakangnya berdasarkan kesepakatan para ulama, dan tidak disyaratkan seorang kalau ingin menjadi makmum dia harus bertanya dulu siapa imamnya. Atau misalnya dia datang imam, apa keyakinanmu dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini, apa keyakinanmu terhadap Al-Quran dan seterusnya, mempertanyakan, menguji terlebih dahulu sebelum sholat di belakangnya. Ini sama sekali bukanlah merupakan suatu persyaratan. Namun hukum asal, apabila imam tersebut masturul hal, kondisinya kita tidak mengetahui keadaannya, maka hukum sholat di belakangnya adalah sah. Hukum sholat di belakangnya adalah sah. Nah, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Abil Izz At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan walau shalla khalfa mubtadi' yad'u ila bid'atihi aw fasiq zahirul fisq wa huwa al-imam ar-ratib alladhi la yumkinuhu as-salatu illa khalfa كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك. Apabila seseorang salat di belakang ahlul bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, atau di belakang orang yang fasik yang jelas-jelas kefasikannya, sementara dia diangkat sebagai imam tetap di masjid itu, yang tidak mungkin seorang salat kecuali di belakangnya, seperti dia sebagai imam dalam salatul jumu'ah, atau dia sebagai imam dalam salatul id, atau dia sebagai imam dalam salat haji di Arafah dan yang semisalnya. Kata beliau, fa innal ma'muma yusalli khalfahu 'inda 'ammati salaf wal khalaf. Maka makmum tetap salat di belakangnya. Hal ini merupakan pendapat mayoritas para ulama ussalaf dan khalaf. Wa man taraka al-jum'ah wal jama'ah khalfa al-imam al-fajir fa huwa mubtadi'un 'inda akthar al-ulama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, atau dia meninggalkan sholat jamaah di belakang imam yang zalim, yang fajir, yang fasik, maka dialah yang ahlul bid'ah. Dialah yang mubtadi', menurut pendapat mayoritas para ulama. Was-sahihu annahu yusalliha wa la yu'iduha. Kata beliau yang sahih, bahwa dia tetap sholat di belakang seorang mubtadi', selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Demikian pula seorang yang fasik, meskipun dia menampakkan kefasikannya, maka hukum sholat di belakangnya adalah sah. Dan dia tidak perlu mengulangi sholat tersebut. Ini yang zahir, yang rajih dalam permasalahan ini insyaAllah ta'ala. Kemudian poin yang kelima, yang diharamkan untuk menjadi imam, al-ajizu anir ruku'i was-sujudi wal-qiyami wal-qu'ud. Seorang yang tidak mampu ruku' dan sujud, dan berdiri demikian pula duduk. Fala tasihhu imamatuhu liman huwa aqdaru minhu ala hadhihi al-umur. Maka tidak sah diangkat sebagai imam di belakang atau di depan orang yang lebih mampu melakukan perkara-perkara tersebut. Yang dimaksud oleh beliau pada poin yang kelima ini, misalnya ada seseorang dia enggak bisa berdiri di dalam salat. Bahkan dia tidak bisa ruku, dia tidak bisa sujud secara normal. Ya, disebabkan karena sakitnya atau disebabkan karena cacat, kata beliau tidak boleh diangkat menjadi imam di belakang orang-orang yang sehat. Sementara di belakangnya orang-orang yang sehat, yang bisa berdiri, yang bisa ruku, yang bisa sujud. dan ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila seseorang itu adalah kemampuan dia, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Man shahhat salatuhu shahhat imamatuh, siapa yang sah salatnya maka sah pula dia menjadi imam, sah pula dia menjadi imam. Maka orang yang seperti ini yang memang dia lemah tidak mampu, maka dia dalam kemampuannya dia mengerjakan apa yang dia mampu lakukan. Dia mengerjakan apa yang dia mampu lakukan. Sehingga kondisinya sama seperti pembahasan kita sebelumnya ketika seorang yang tidak pandai membaca Al-Fatihah. Dia tidak pandai membaca Al-Fatihah disebabkan karena lisannya atau disebabkan karena dia terpengaruh dengan bahasa yang bukan bahasa Arab sehingga dia tidak bisa fasih dalam membaca Al-Fatihah, dan itu sudah menjadi kemampuannya, maka sah hukum salat di belakangnya. Maka demikian pula keadaannya seorang yang menjadi imam dan dia cacat misalnya, dia enggak bisa sujud sempurna, dia enggak bisa rukuk dengan sempurna karena itulah kemampuan dia, maka yang zahir wallahu taala a'lam sah hukum bermakmum di belakangnya. Adapun makmum dia tetap mengerjakan apa yang dia mampu lakukan, dia tetap salat rukuk, dia tetap sujud, ya. Adapun imamnya yang dalam keadaan lemah untuk melakukan hal tersebut, maka dia melakukan apa yang dia mampu, dan dia tidak mampu rukuk, dia enggak mampu sujud, enggak mampu berdiri. Itulah kemampuan dia, dan dia tidak diperintahkan kecuali sesuatu yang dia mampu mengerjakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tentu memilih imam yang tidak cacat, memilih imam yang dia mampu mengerjakan sholat dengan sempurna, tentu yang demikian lebih utama, lebih afdal, agar kemudian kita keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang sahnya hukum imam yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu ruku', demikian pula sujud. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua, dan kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.